بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجد أن كتيني رسالة الأصول الستة كريا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أصول الستة، أصول جمع داري أصل، لأن أصل itu secara bahasa adalah ما يبنى عليه غيره، adalah sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Itu asal. Iya. Dan di dalam istilah asal bisa bermakna kaidah, bisa bermakna kaidah, dan bisa bermakna dasar pada suatu masalah, dan ada mana-mana lain yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan usul. Iya. Jadi ini kalau usul cipta, dan yang diinginkan di sini adalah dasar. Karena prinsip-prinsip dasar. Dan apa yang akan disebutkan oleh penulis di dalam usul cipta ini, di mana yang pertama beliau terangkan tentang islah, dan ini kaitannya berkaitan dengan pemurnian ibadat kepada Allah. Kemudian yang kedua beliau sebutkan tentang al-ijtima'. Dan ijtima' itu adalah di bawah tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan jamaah adalah makan alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu. Mungkin ini melambangkan tajrid al-mutaba'ah. Nah, pemurnian mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga beliau terangkan tentang kewajiban taat pada ulat al-amr, pada penguasa. Ya, yang pertama dan yang kedua adalah dua dasar yang memperbaiki agama seseorang. Dan yang ketiga dari faedah atau asal yang ketiga, memperbaiki dunia seseorang. Sebab maslahatan dunia terwujud dengan adanya penguasa. Iya. Dengan adanya penguasa. Kemudian di faedah yang keempat, beliau terangkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahlul ilmu. Ya. Sebagai isyarat dari penulis bahwa tiga hal ini, rincian tentang ikhlas, tajridul mutaba, ijtima, kemudian taat kepada ulatul umur, yang menerangkannya adalah ahlul ilmu, yang menerangkannya adalah para ulama. Ya. Kemudian setelah itu beliau terangkan di file yang kelima, dan kelihatannya mungkin bisa dianggap natijah buah dari empat faedah sebelumnya, yaitu tentang wilayah Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang disebut wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di faedah yang keenam beliau terangkan tentang bantahan terhadap syubhat orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kesimpulan dari enam usul di dalam kitab ini, usul sittah. Dan sekali lagi, usul bisa bermakna faedah dan bisa bermakna dasar, bisa bermakna perkara yang dikiaskan darinya hal-hal yang lain. Ya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, min ajabil ujab. Beliau langsung menyebutkan min ajabil ujab, dan di sebagian nuskha disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin dia adalah risalah yang sebelumnya ada rasail, ada tulisan yang lainnya sebelumnya. Mungkin penulis hanya sekedar menerangkan saja di dalam usul as-sittah ini, tanpa menyebutkan penyebutan muqaddimah khutbah maupun yang lainnya. Ya. dan penyebutan dengan Bismillahirrahmanirrahim saja itu cukup, itu cukup dan bisa mewakili khutbatul hajat, bisa mewakili khutbahnya. Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim, min ajibil ijab wa akbaril ayati ad-dallati ala qudratil malik al-ghallat sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awan faqama yadhunnu ad-dallun thumma ba'da dhalika ghaliqa fiha atiyaul alam wa uqala'u bani adam illa aqall al-qalil. Kata beliau dari hal yang sangat menakjubkan dan dari ayat-ayat yang sangat besar yang menunjukkan kemampuan Allah Al-Malik Maha Berkuasa Al-Ghallab, ya, sittatu usul, ada 6 usul. Bayyanahu Allah Ta'ala, Allah menjelaskan 6 usul ini bayanan wadihan, penjelasan yang sangat jelas. Lil awam, bagi orang awam. Faqama yadhunnu dhannun, melebihi apa yang disangka oleh orang yang menyangka. Thumma ba'da dhalika, kemudian setelah itu ghaliqa fiha atiyaul alam, namun setelah itu salah di dalamnya orang-orang cerdik alam ini. Wa uqala'u bani adam, dan orang-orang berakal anak Adam. Illa aqall al-qalil, kecuali jumlah yang sangat sedikit. Ya, di awalnya beliau katakan min ajabil ujab, dari hal yang menakjubkan. Dan yang menakjubkan di sini atau takjub itu kadang diketahui sebabnya dan kadang tidak diketahui sebabnya. Itu kalimat al-ajab, kadang diketahui sebabnya dan kadang tidak diketahui. Kemudian ajab itu sendiri, ta'jub itu sendiri kadang bentuknya karena suatu perkara yang diingkari dan kadang karena suatu perkara yang mustahsan yang dianggap baik. Contoh perkara yang diingkari, ucapan kaum musyrikin ketika Rasulullah SAW menyerukan kalimat la ilaha illallah, apa ucapan mereka? Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hada lishi'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini menjadikan sembahan cuma satu? Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Sini pengingkar. Dan juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'jab fa'ajadul qawluhum aida kunna turaban a inna tapi khalqin jadid. Dan kalau kamu ta'jub, maka ta'jublah kamu terhadap ucapan mereka. Ya. Apabila kami sudah menjadi tanah, apakah kami dibangkitkan lagi dengan kebangkitan yang baru, penciptaan yang baru? Sini ta'jub di sini semuanya bermakna apa? Pengingkaran. Nah, dan kadang ya, ta'jub itu terhadap perkara yang dianggap baik. Seperti misalnya dalam hadith Abu Hurairah atau dalam hadith Suhaib bin Sinan al-Rumi, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ajalan li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Sini bermakna kagum, ya, terhadap perkara tersebut. Jadi takjub itu bisa bermakna kaget atau mengingkar, dan bisa bermakna mengaguminya. Ya. Mungkin karena perkara yang diingkari dan mungkin karena perkara yang dianggap baik. Nah, dan di sini kalimat penulis min ajabil ujab ini masuk dalam penjelasan bentuk ajab yang sifatnya kekeruman, ya, terhadap 6 dasar perkara yang diterangkan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat terang. Ya, dipahami? Jadi ini sifatnya ajab di sini, li'amrin mustahkam, karena perkara yang dianggap baik. Terlihat akbarul ayat ad-dallat, dan ayat-ayat yang sangat besar yang menunjukkan ala qudrati al-malik al-ghallab, menunjukkan kemampuan Allah al-malik al-ghallab. Nah, al-ayat jama dari ayah, dan ayah itu, ayat adalah sesuatu yang sangat jelas membuktikan sebuah perkara. Itu yang disebut dengan al-ayat. Dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ada ayat-ayat kauniyah dan ada ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah adalah Al-Quran dan Sunnah, dan ayat-ayat kauniyah adalah apa yang dilihat dari alam ini, dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, baik dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayatihi al-lail wa an-nahar, syamsu wa al-qamar, dari ayat-ayatnya siang dan malam, matahari dan bulan, sebutkan makhluknya yang disebut dari ayat. Ya. Dan penggunaan ayat itu adalah sesuatu yang sangat jelas sekali. Ya, menunjukkan pendalilan, pembuktian akan sesuatu. Ini penggunaan ayat. Ad-dalalah ala qudrah, menunjukkan kemampuan al-malik. Ya, dari nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-malik. Al-malik, dan juga di antara nama Allah al-malik. Dan juga al-malik. Ya. Ini 3 nama semuanya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, Al-Malik di dalam surah An-Nas Allah berfirman, Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas, sebut dengan Malik. Kalau Malik di dalam surah Al-Fatihah, Malik yaumiddin, dan dalam sebagian bacaan Malik yaumiddin, terkumpul 2 nama sekaligus. Adapun nama al-Malik dengan wazan fa'il ini di surah Al-Qamar, di akhir-akhir atau di akhir surah Al-Qamar, inda malikin muqtadir, bismi Allah Malik muqtadir. Maka ini dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beda antara nama al-Malik dan nama al-Malik. Kalau al-Malik adalah pemilik yang berhak atas sesuatu itu. Kalau al-Malik itu dari al-Mulk, kekuasaan, yang maha berkuasa. Nah, al-Malik al-Ghallab, al-Ghallab yang maha mengalahkan, yang maha menguasai. Dan al-Ghallab di sini mimbab sifat, penyebutannya mimbab sifat. Sifatkan al-Malik al-Ghallab, bukan mimbab al-Asma, sebab bukan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-Ghallab. Iya, disebutkan dalam Al-Quran Ghalib. Iya, persifatan Allah dengan Ghalibun, wallahu Ghalibun ala amrihi walakin aksara an-nas la ya'lamun. Iya, kan ini dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penyebutan Ghallab di sini mimbar al-wasf, bukan mimbar al-asma. Dan babul sifat awsa mimbar al-asma. Sittatu usul, diterangkan 6 usul. Bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awwab. Ada 6 usul yang Allah terangkan dengan penjelasan yang sangat wadih untuk para awwab. Ya, maksudnya di sini bukan untuk orang awam saja. Tapi kalau orang awam saja paham, orang awam yang tidak punya dasar-dasar ilmu, dia tidak punya kaidah-kaidah pendalilan, kaidah-kaidah istimbal, tidak punya keluasan di dalam fikih syar'i. Tapi ketika membaca ayat-ayat tersebut, mereka langsung paham, langsung memahaminya. Maka apabila orang awam saja paham, berarti harusnya orang-orang yang terpelajar harusnya lebih paham lagi. Nah, Allah menerangkan dalam Al-Quran, fawqa ma yadhunnu adh-dhannun, di atas apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Sebab usul kita yang diterangkan ini semuanya adalah usul yang wadihat, semuanya jelas hujjah dan argumennya dalam Al-Quran. Keterangan dan dalil-dalilnya sangat jelas dan sangat terang. Ya. Tapi kata penulis itu menjadi masalah. Summa ba'da dalika, kemudian setelah itu, ghalata fiha adkiyaul alam, telah kalah dalam padanya orang-orang cerdik alam ini. Wa uqala bani Adam, dan orang-orang yang berakal dari bani Adam. Illa qallal qalil, kecuali orang yang sangat sedikit. Jadi maksudnya yang aneh, usul sitta ini sangat jelas dalam Al-Quranul Karim, terangkan oleh Allah. Tapi bersama dengan itu, orang-orang yang menganggap dirinya dzaki, pandai, cerdik, orang-orang yang berakal, dan ini beliau isyaratkan kepada tokoh-tokoh agama waktu itu dari pimpinan madhab dalilnya, mengetahui fikih, persilangan pendapat madhab. Dan kadang mereka keluar dari madrasah aqliyah yang menganggap dirinya pandai menggunakan akalnya, bisa menggodok nalarnya dan mengeluarkan pendalilan dari apa yang dia pikirkan. Bersama dengan itu mereka salah dalam hal ini. Illa qallal qalil, kecuali jumlah yang sangat sedikit. Nah, makin menunjukkan di sini penulis mengisyaratkan fenomena yang terjadi di masanya. Banyak orang yang mengaku berilmu, bahkan dia termasuk dijadikan rujukan, dan bersamaan dengan itu salah dalam usul sitai, jatuh dalam kesyirikan, kemudian melakukan furqah, keluar dari ketaatan terhadap penguasa dan sebagainya. Nah, dan juga faedah yang kedua dari sini, dalam hadis juga ada isyarat dari penulis bahwa sekedar kepandaian, sebab zaka itu adalah ketajaman di dalam memahami, itu namanya zaka, kepandaian, kepintaran, itu tidak cukup untuk seorang dalam meraih kebaikan. Beda antara orang yang pandai dan orang yang punya ketakwaan, kesucian jiwa. Karena itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pada sebagian orang, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an, mereka diberi kecerdikan tetapi tidak diberikan zaka, tidak diberikan kesucian diri, kebersihan akidah. Nah, dan ini juga dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, kam min dhatiin laysa bidhati. Tahu banyak orang yang cerdik, hakikatnya dia tidak cerdik. Dia cerdik memang, kalau ditanya maksudnya, dia pandai mengembalikannya. Tapi asalnya dia tidak cerdik, tidak mampu memanfaatkan kecerdikannya pada apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Maka di antara hal yang menghalangi seorang dari kebenaran, dia hanya mengandalkan kecerdikannya saja dan tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula mengandalkan akal. Nah, kemudian beliau sebutkan sini bahwa tidak ada yang selamat kecuali aqallal qalil, orang yang sedikit. Nah, sini beliau isyaratkan dan banyak akan berlalu bersama kita dalam penyebutan faedah, ya, bahwa banyak dari faedah itu diingkari oleh manusia. Dan ini isyarat dari penulis bahwa ukuran kebenaran adalah apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran itu tidak diukur banyak dan sedikitnya orang. Kalau yang diukur adalah mengikuti kebanyakan orang. Rata-rata orang berbicara seperti ini, umumnya orang seperti itu pendapatnya, maka ini bukan suatu hal yang bisa mengantar seorang kepada kebenaran. Bahkan kebenaran itu adalah apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Walau sedikit yang mengikutinya, ya, mengikuti kebanyakan orang bukan jaminan dia selamat. Pasti dalam Al-Quran dikatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma aktsarun nas walau harakta bi mu'minin. Dan tidaklah manusia itu menjadi banyak, walaupun kamu bersemangat, mereka itu beriman. Ya. Jadi menunjukkan bahwa yang beriman sedikit. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Nah. Juga di dalam surah Syuara ketika diterangkan, ya, hujjah-hujjah para nabi, kejelasan argumen mereka. Bersama dengan itu, ya, kebanyakan dari mereka tidak beriman. Walakin aktsarahum la yu'minun. Tapi kebanyakan dari mereka tidak beriman. Maka ini menunjukkan bahwa ukuran kebanyakan atau jumlah kebanyakan bukan ukuran sebuah kebenaran. Iya, bukan ukuran sebuah kebenaran. Maruf ya hadis tentang iftirak. Umat akan terpecah menjadi 73 firqah. Semuanya dalam neraka. Disebutkan semuanya dalam neraka. Kecuali satu yang selamat cuma satu, dan kebanyakannya dari al-firq al-halikah. Dan maruf hadis riwayat Bukhari Muslim tentang perintah Allah kepada Nabi Adam pada hari kiamat untuk mengambil dari utusan yang dikirim ke neraka. Ya. Maka dari 1000 yang diambil, 999 ke neraka dan satu yang di surga. Kebanyakannya penuh neraka. Jadi ukuran kebanyakan atau kebanyakan bukan ukuran sebuah kebenaran. Iya. Dan ini dari uslub penulis ketika beliau terangkan hal ini, ya, dengan metode yang baik. Beliau sebutkan bahwa mereka ya, disebutkan hakikatnya pokoknya dengan uslub yang baik agar supaya ini bermanfaat dalam nasihat. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, usul yang sedemikian jelas ini tidak dipahami, tidak dimengerti oleh mereka. Padahal mereka membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, orang-orang pintar itu membaca Al-Quran. Bahkan mereka kadang menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar dihafalkan saja, bahkan kadang diketahui sisi-sisi qiraatnya, tajwidnya. Tapi bersamaan dengan itu, ia tidak melihat hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas itu. Usul sita ya. Nah, jelas di sini ya, padahal dalam Al-Quranul Karim ayat terisi jelas, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu berbuat kesyirikan terhadapnya suatu apapun. Ini jelas, semua orang paham ya, ayat ini. Tapi apakah diterapkan dalam kehidupannya tidak berbuat kesyirikan? Ini menjadi masalah. Yang membaca ayat dalam Al-Quran, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ayat jelas. Jadi usul di dalam Al-Quran dan Sunnah sangat jelas sekali, namun tidak ada memahaminya kecuali aqalla al-qalil. Ini global dari mukaddimah yang disebut disini oleh penulis, dan kita telah terangkan kandungan umum dari usul as-sittah yang diterangkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, al-aql al-awwal, akal yang pertama, asal yang pertama, dasar atau sendi yang pertama, ikhlasud din lillahi ta'ala wahdahu la syarika, mengikhlaskan agama untuk Allah ta'ala wahdahu la syarika. Ini asal yang pertama. Kalimat ad-din itu kadang bisa bermakna agama yang dianut oleh seseorang. Iya, agama yang dianut oleh seseorang. Dan kadang ia bisa bermakna amalan-amalan salih yang dilakukan. Dan kadang dia bermakna al-jaza wal-hisab, balasan dan hisab. Dan ini ada dalam Al-Quran. Ya. Untuk agama, Allah berfirman, inna dina inda Allahi al-Islam. Dan kadang untuk amalan salih, untuk amalan-amalan yang dilakukan, ala lillahi ad-dinul khalis, hanya milik Allah din al-khalis, masuk dalamnya keyakinan yang khalis dan amalan yang khalis hanya untuk Allah. Ya, dan kadang dia bermakna jaza wal hisab, balasan dan hisab, seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, maliki yawmiddin, yawma idin yuwaktihumullahu dinakumul haq. Nah, namun perlu diketahui bahwa din, kalau dia mutaji dengan huruf lam, maka itu artinya al-istislam wal-khudu lillahi ta'ala, dia berserah diri dan tunduk kepada Allah ta'ala. Kalau mutaji dengan huruf ba setelahnya, maka itu artinya dia menganutnya, meyakininya. Dipahami? Ana udinu bihadal fi'l, misalnya. Maksudnya, saya meyakini perbuatan ini, pakai di. Tapi kalau dia tunduk, maka dia katakan, ana udinu lillahi, saya tunduk kepada Allah, berserah diri kepada-Nya. Jadi ikhlasud din lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah, mengikhlaskan agama. Mengikhlaskan agama dengan penuh penyerahan diri dan ketundukan kepada Allah wahdahu satu-satunya. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Dan ini adalah aqlul usul, dasar yang paling penting dan sendi yang paling pokok di dalam syariat dan kaidah agama. Dalam hal ini lah khusumah antara para nabi alaihi wassalatu wassalam dan kaum mereka berkaitan dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan yang diinginkan dari agama itu bukan hanya sekedar melakukan ibadah, menunaikan salat, zakat, puasa, haji, tapi yang diinginkan dia ikhlas dalam ibadah tersebut. Ya, yang diinginkan dia ikhlas dalam ibadah tersebut. Amalan yang sedikit, kalau dia ikhlas, itu lebih baik daripada amalan yang besar, amalan yang banyak, tapi tidak ikhlas. Karena itu kata sebagian para ulama, ya, ini mungkin dari Ibn Mubarak dan lain-lainnya, tabligh bahwa rubba amalin sagiri tukabbiruhu an-niyat wal-ikhlas. Kadang ada amalan yang kecil, amalan yang kecil ini dibesarkan oleh niat dan ikhlas. Warubba amalin kabir tufaggiruhu an-niyat wal-ikhlas. Dan kadang amalan, ada amalan yang besar, amalan yang besar ini dikecilkan oleh niatnya dan ikhlasnya. Maka mengikhlaskan agama hanya untuk Allah wahdahu la syarika adalah hal yang sangat penting. Dan ini diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim dengan keterangan yang sangat jelas. Kemudian kata beliau, wa bayanu diddihi alladhi fushir, dan penjelasan lawannya yaitu kesyirikan. Ya, sebab dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan perintah yang pertama dengan perintah apa? Perintah tauhid. Setelah itu digandengkan dengan perintah larangan dari berbuat kesyirikan. Perintah yang pertama dalam Al-Quran يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, atau wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Jadi awal perintah adalah perintah untuk beribadah. Kemudian di ayat berikutnya dijelaskan larangan yang paling pertama dalam Al-Quran. Nah, alladzi ja'ala lakum al-ardha firasha was-sama'a bina'a الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan menurunkan air dari langit. Kemudian dikeluarkan darinya berbagai samarat. Ini keharusan. Keharusan dari Allah yang dia yang disembah, yang diibadahi, dia menciptakan manusia. Dia melakukan apa yang disebutkan dalam ayat itu. Ya. Menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, menurunkan air dari langit, keharusan dari rububiyah Allah, maka tidak boleh dilakukan perbuatan syirikan padanya. Karena Allah firman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Ini larangan yang pertama. Jangan kalian membuat untuk Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Nah. Jadi bayar bidhi alladhi kushur. Ya. Kemudian kata penulis, "Wataun aktsarul Qur'an fi bayani hadzal akhir." Dan keberadaan Al-Qur'an menjelaskan, kebanyakan dari Al-Qur'an menjelaskan dasar pokok ini. Min wujuhin syatta. Penjelasan dari sisi yang sangat banyak beraneka ragam. Bi kalami yafhamuhu abladul amma. Dengan pembicaraan di dalam Al-Quran yang akan dipahami oleh orang awam yang paling balit sekaligus. Balit itu orang yang sangat sulit untuk paham. Mungkin pandir atau misal dengan sulit sekali untuk paham. Ya, orang yang sangat balit pun bisa memahaminya. Apa yang diinginkan di dalam kebanyakan Al-Quran itu? Dan penerangannya ini wujud insyata. Tapi yang disebutkan oleh penulis kebanyakan Al-Quran, ya, ini ditinjau dari kemampuan orang-orang amah di dalam menilainya. Ya, kebanyakannya. Tapi kalau ditinjau dari sisi hakikatnya, dan apa yang diterangkan oleh ahlul ilm, Al-Quran itu seluruhnya adalah penjelasan tentang tauhid. Seluruhnya. Sampai terkecuali. Semuanya adalah penjelasan tentang tauhid. Sebab dalam Al-Quran diterangkan tentang tauhid, perintah kepadanya, dan bagaimana mengikhlaskan agama dan tauhid hanya untuk Allah. Dan diterangkan dalam Al-Quran kesyirikan dan bentuk-bentuknya. Dan Allah terangkan pahala untuk orang-orang yang bertauhid dan keutamaannya. Dan Allah terangkan siksaan untuk orang-orang yang berbuat kesyirikan dan bahayanya. Allah terangkan perintah dan larangan, perintah-perintah syariat, larangan-larangan, dan semua ini min lawazim at-tauhid, dari lawazim at-tauhid, konsekuensi tauhid. Dan diterangkan kisah-kisah para nabi dan para rasul, ya, perseteruan antara ahli tauhid dan ahli syirik, dan kandungan faedah-faedah tauhid di belakangnya. Al-Quran seluruhnya dari awal sampai akhir semuanya mengandung tauhid. Semuanya mengandung tauhid. Dipahami? Okay. Dan kebanyakan dari Al-Quran itu nas-nas, orang awam pun memahaminya bahwa ini penjelasan untuk mengikhlaskan agama hanya untuk Allah dan larangan untuk berbuat kesyirikan. Itu dipahami. Jelas ya? Dalam Al-Quran misalnya diterangkan dengan tauhid, kewajiban menyembah Allah. Ya. Kemudian diterangkan bagaimana keindahan memurnikan ibadah. Kewajiban menyembah Allah ini diterangkan dengan berbagai uslub. Kadang dengan uslub ditetapkan rububiyah untuk Allah. Ya. Dari penetapan rububiyah juga Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Dia bersendirian dalam hal ini dan semuanya mengakui. Maka harusnya dia pula Allah yang bersendirian untuk diibadahi. Ya. Uslub yang sangat banyak penerangan tentang tauhid. Dan uslub yang sangat banyak menjelaskan tentang kesyirikan. Diterangkan tentang bahaya kesyirikan. Ya. Dijelekkan para berhala-berhala tersebut. Disifatkan dengan sifat yang sangat kurang. Bahkan makhluk hidup lebih baik darinya, dari patung-patung itu. Ya. Kalau disebutkan bahwa orang-orang yang mati dari mereka sembah tidak bisa mendengar, tidak bisa menghidupkan, mematikan, semuanya paham. Uslub Quran ini sangat jelas sekali mengingatkan, ya, dipahami, mengingatkan akal ini. Tapi kata penulis, summa qara ala aktsari umma ma qara. Kemudian terjadilah terhadap kebanyakan umat ini apa yang terjadi? Yaitu terjadi kesyirikan. Ya. Abhara lakum syaitan al-ikhlas fi surat tanaffus as-salihin wa taqsir fi hukukihim. Maka syaitan menampakkan kepada mereka al-ikhlas. Ya. Sini syaitan dari kalangan jin maupun manusia. So syaitan itu dari kalimat syaitan yang bermakna yang jauh. Ya. Yang jauh atau yang dijauhkan. Sebab dia jauh dari kebaikan. Ya, jauh dari tabiat manusia. Banyak kefasikannya. Ini syaitan. Dan ada yang mengatakan dia dari syaitan. Dari kalimat syaitan yang berpanas, api yang bernyala. Sebab dia tercipta dari api. Jadi syaitan, karena sifatnya adalah jauh dari kebaikan, maka ini meliputi iblis masuk dalamnya yang paling pertama. Dan masuk juga syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Ya. Dan semuanya disebut dalam Al-Quran. Dan ditetapkan bahwa ada syaitan dari kalangan jin dan ada syaitan dari kalangan manusia. Dan menampakkan kesyirikan dari kalangan syaitan dan dari kalangan jin. Bagaimana mereka tampakkan kesyirikan itu? Ditampakkan ikhlas dalam bentuk tanaqqus as-salihin. Menganggap direndahkan orang-orang salih. Kalau misalnya dikritik, kenapa mereka ya ditempati berdoa, ditempati memohon, dan dianggap kurang dalam menunaikan hak-hak mereka. Jadi kalau misalnya ada orang yang berdoa kepada selain Allah, tadi berdoa ke kuburan, istighatsah padanya, dikatakan padanya, jangan kamu berdoa kepada orang-orang ini, orang-orang yang sudah meninggal. Jangan kalian beristighatsah kepadanya. Maka serta-merta dia katakan, kalian, ya, dengan hari ini, menganggap remeh para wali-wali. Ya. Menganggap rendah para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita memuliakan mereka, menghormati mereka. Ya. Jadi bentuk ikhlas di pandangan mereka adalah dengan bentuk yang seperti ini. Ya. Mereka menganggap bahwa menghormati hak-hak orang salih, ya, membesarkannya, dan menganggap salah orang yang merendahkan atau menganggap merendahkan dan menghinakan orang yang melarang dari berdoa dan beribadah kepadanya, itu ditampakkan bahwa itulah al-ikhlas, itulah tauhid. Ya. Padahal nas Al-Quran dan Sunnah jelas sekali menjelaskan tentang apa? Tauhid. Kemudian wadhara lahum syirk billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Dan mereka, syaitan juga menampakkan kesyirikan kepada Allah dengan bentuk cinta kepada orang-orang salih dan orang-orang yang mengikutinya. Cinta kepada orang-orang salih mengantar mereka untuk berbuat kesyirikan, berdoa kepadanya setelah dia meninggal, beristighatsah kepadanya dalam keadaan dia ghaib, tidak hadir, gulu terhadapnya, dan lain-lain dari bentuk-bentuk perkara yang mengantar kepada kesyirikan atau sudah berbentuk kesyirikan. Ya. Nah, maka ini asal yang pertama. Kaidah dasar dalam agama, bahwa di dalam agama kita perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan larangan untuk berbuat kesyirikan. Ini kaidah dasar. Ya. Dan ini jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Bersamaan dengan itu, kebanyakan orang saat ini menganggap bahwa kesyirikan itulah Islam. Dan Islam mereka anggap sebagai itu bentuk kesyirikan, penghinaan terhadap wali-wali mereka. Di balik keadaannya. Dan yang aneh, yang berbicara dengan hal ini adalah orang yang kerjanya mengajarkan fikih, membuka buku-buku besar, mengambil pendalilan dari ayat dan hadis. Ya. Akhirnya jelasan ini, ini maksud dari penulis. Ya, beliau ingin menerangkan dan memurnikan tauhid di dalam asal yang pertama ini. Baik, silakan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.